kitab suci ini. Pertama, Yairus. Anda tahu siapa itu Yairus? Kepala rumah ibadat. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kepala rumah ibadat, ibadat, rumah ibadat untuk orang Yahudi itu luar biasa enggak? Luar biasa tidak? Luar biasa. Kalau rumah ibadat, kalau zaman sekarang itu kayak Yairus itu kalau di Indonesia kayak siapa toh? Pak Kiai. Bisa dikatakan pimpinan suatu pesantren tertentu atau kelompok tertentu kalau di Indonesia, kalau saudara-saudari kita yang muslim. Berarti hebat enggak? Punya pengaruh tidak? Bayangkan, Anda kalau membaca kitab suci, kalau Anda hanya mendengar ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus bersungkur, mungkin enggak ngefek kali ya. Tapi kalau Anda tahu siapa itu Yairus, wow, luar biasa. Sedangkan Yesus bagi orang Farisi siapa? Bagi ahli Taurat, Yesus itu siapa? Sahabat atau musuh? Musuh, saudara-saudara. Dan Yairus datang kepada Yesus, dia mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan apa? Jabatannya, harga dirinya. Dia tersungkur di depan, tersungkur. Ini luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Wow. Bayangkan. Paus Benediktus datang ke Makassar. Kok Benediktus? Franciscus. Terlalu semangat gue. Paus Franciscus, semangat. Datang. Terlalu semangat. Capek deh gue. Datang ke Makassar. Tiba-tiba salah satu tokoh agama yang terkenal di Makassar datang tersungkur di depan Paus Franciscus. Sedangkan RCTI, Indosiar, SCTV, ANTV menyorot. Harga dirinya hancur enggak? Hancur enggak? Hancur. Tapi mungkin dia dibisiki, dia harus berlutut di depan Paus Franciscus karena anaknya sakit dan yang bisa menyembuhkan Paus Franciscus. Demi sang anak tercinta, biarlah harga diri hancur. Lihat konteksnya. Dan Yairus di depan orang banyak, lihat orang berdesak-desakan. Wow, kayak apa sih Yesus? Wow. Bayangkan, kalau pas Fransiskus ke Makassar, orang dari Toraja, dari Pare-Pare, dari Palu, dari Manado, pada kesini semua enggak? Pada kesini semua enggak? Tumplek, belek. Gak cukup nih paroki, harus di stadion besar. Wah, pengin selfie dengan Paus. Pengin begitu enggak? Kalau enggak begitu bukan orang Katolik yang normal. Pasti kepingin. Yang di sini pasti, potret dong, aku potret. Itu kalau kursi dijual, kursi yang bagian depan dijual, pasti rebutan. Berapapun harganya. Jual kambing pun jual, saudara-saudara. Betul enggak? Untuk bisa bertemu langsung, berjabat tangan. Daripada pergi ke Roma, biayanya mahal toh. Ya kumpulin duit dulu, paling tidak bisa bertemu. Ternyata, coba bayangkan kisah Sakeus misalnya. Langsung. Paus Franciscus, Gary, aku mau ke rumahmu. Mana Gary? Gary, aku mau ke rumahmu, Gary. Gary langsung, apa? Black. Pingsan, Gary. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yairus datang kepada Yesus, dia menyuruh seluruh harga dirinya. Dan kemudian terjadilah peristiwa yang luar biasa, anaknya sembuh dan lain sebagainya. Yang kedua, wow, kita belajar dari perempuan yang kena pendarahan berapa? 12 tahun. Pendarahan itu sakit enggak? Saya belum pernah pendarahan, saudara-saudara. Belum pernah. Pada saat si perempuan itu datang kepada Yesus, penyakitnya sudah sembuh belum? Berarti waktu dia datang kepada Yesus, dia berjuang tidak? Berjuang, saudara-saudara. Luar biasa. Dia berjuang. Anda bayangkan kalau Anda yang kena pendarahan. Semua pendarahan, yang laki-laki pendarahan, apakah terserahlah. Kalau yang perempuan jelas. Bayangkan, saya gak bisa bayangkan gimana sih pendarahan itu. Dan itu ada orang banyak gak? Banyak, coba. Anda membayangkan, berkontemplasi. Membayangkan, serius-serius. Bayangkan, pejamkan mata, bayangkan peristiwanya Anda. Dalam Lectio Divina, dalam belajar kitab suci, kita diajak berfantasi, berkontemplasi. Jadi, tokohnya adalah Anda. Amin. Anda yang kena pendarahan. Anda membayangkan berjalan, menembus kerumunan orang banyak. Gambarannya orang nonton sepak bola gitu loh. Wih, Barcelona datang ke Makassar. Wih, atau Real Madrid datang ke Makassar. Wuh, bertanding dengan PSM Ujung Pandang. Wih, sudah Anda pasti ingin selfie dengan Messi. Wah, berjuang mati-matian. Wah, begitu. Tapi Anda kena pendarahan. Bisa bayangkan ya? Anda kena pendarahan. Menembus sekian banyak orang bisa enggak? Sulit. Bukannya tidak bisa. Sulit. Tapi ini sehingga di pikirannya enggak usah sampai ketemu lah, sampai salaman, apalagi selfie enggak usah. Bisa nyentuh ujung jubah Romo, jubah lagi. Jubahnya Romo, Romo lulus lagi. Jubahnya Yesus sudah cukup. Si perempuan itu berkata, "Andai kata aku bisa menyentuh ujung jubah jubahnya saja." Jubah itu ini loh. Ini. Lus. Ujungnya saja. Bisa menyentuh ujungnya saja. Jadi Yesus itu berjalan. Lihat film itu. Yesus berjalan. Nah, si perempuan tadi berkata, "Andai kata aku bisa menyentuh saja." Gitu loh. Ini iman. Ini iman. Amin. "Andai kata aku bisa menyentuh sedikit saja." Gitu loh. "Aku pasti akan sembuh." Saudara-saudari, siapakah yang punya iman lebih besar dari perempuan yang kena pendarahan 12 tahun tadi? Di sini? Tidak perlu lagi takut kena flu, pilek dan lain sebagainya. Dokter-dokter kasihan, enggak laku. Saudara-saudara, padahal gereja sudah memberi. Anda kalau mau terima komuni kan, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Amin. Itu iman. Believe or not. Percaya atau tidak, urusan Anda. Tapi kita sering protes, "Tuhan, apa itu iman? Sudah aku rajin pelayanan Tuhan, kurang apa? Capek deh gue." Pelayanan, cius Tuhan, cius. Di gereja rajin, segala doa, mau novena, mau rosario, nih, kepala sampai bocor, menjedut-jedut. Mana bukti janjimu? Iman tidak menuntut Tuhan. Amin. "Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun jalanku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku." Saudara-saudari yang terkasih, iman itu menuntut Anda dan saya percaya. Saya sudah punya kertas. Saya enggak tahu kertasnya cukup enggak? Silakan tulis dulu. Dibagi. Silakan. Bantu dibagi semua sedapatnya lah. Ballpoint tolong dibagi karena memang nanti ada urusan ballpoint. Saya hanya membawa 12 ballpoint dan spidol. Silakan dibagi dan kembalikan nanti ya. Tolong bagi seorang satu. Kalau ngambil satu toh. Aduh capek deh gue. Oke, ya. Silakan waktunya dibagi, kertasnya dibagi. Yang bisa nulis saja, yang anak-anak kecil jangan deh. Yang untuk orang tuanya saja. Halo, mari. Silakan tulis, tulis, tulis, tulis. Oke, sambil lihat depan ya. Saya bawa apa adik-adik? Kain. Set. Oke, tulis. Ya. Lus. Tenang, tenang. Masih banyak. Nanti, kelincinya sudah lepas kemarin. Ini tempat Alkitab. Pintar, ini untuk Alkitab. Laptop. Oh, laptop. Oke, baik. Oke. Ini saya pinjam Bapak Adi nih. Oke, jelas. Baik, nanti tulis. Nah, saudara-saudara, udah cukup kertasnya, kalau nggak cukup ya nggak apa-apa. Pokoknya yang bisa menulis. Begini, saudara-saudara yang terkasih, yo, ini anak-anak itu kalau mulai main sulap pada kumpul semua. Ini. Salah satu cara mengumpulkan anak-anak adalah main sulap. Baik, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjamuan di Kana, nanti nulisnya nanti, dalam perjamuan di Kana, Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, saya minta dua pasangan suami istri maju ke depan. Satu pasang, jadi suami istri gitu. Silakan sembarang. Jangan tunjukkan, aduh. Sini. Oke, tepuk tangan. Ya, naik, silakan. Ini luar sini bisa. Baik, Bapak siapa ini? Ibu siapa? Erni. Saldi. Baik. Nah, sebelum ada apa maksud hubungannya dengan Yairus? Kalau ada hubungannya dengan perjamuan di Kana, enggak ada hubungannya? Ada, saudara-saudara. Nah, iman itu memerlukan yang namanya pembaharuan terus setiap hari. Jangan pikir kalau seorang romo setelah ditabiskan imannya pasti kuat. Tidak. Jangan dipikir setelah Anda menerima sakramen perkawinan pasti menjadi kuat. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan jaminan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan minta diperbaharui. Seperti anggur lama menjadi anggur baru. Menjadi baru. Nah, saya punya, silakan. Jadi yang istri di sebelah kanan saya, suami, Anda pegang, cek baik-baik. Ini tadi ada isinya enggak, ada campuran-campurannya enggak. Cek baik-baik, gak ada apa-apa ya. Oh ini gelasnya kurang bersih dikit, gak apa-apa. Biarin aja. Sedikit maju dikit. Nah, buka. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara yang terkasih. Pak Saldi, katakan kepada umat, apakah ada campuran-campuran? Tidak ada. Gak ada campur-campuran ya. Oke, putih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pegangnya jangan gini, Ibu. Kalau gini nanti dikiranya permainan tangan. Begini, ujuk gini. Gini pegangnya. Arti yang kuat ya, gini, kayak saya. No. Ini kan, nah supaya orang melihat, gini, perhatian. Lihat, saya nggak ganggu gugat ya, lihat, pegangnya gini. Nah, jelas, supaya umat melihat. Ya. Oke, saya nggak ikut-ikutan. Sini, geser. Ya, oke. Dalam perjamuan di Kana, waktu Yesus disuruh oleh Ibu Maria, Yesus mengatakan guru, ibu, waktuku belum tiba, tetapi dia tetap melakukan perintah ibunya. Amin. Nah, tuangkan, saya enggak ikut-ikutan. 1, 2, 3. Wow, luar biasa, awas tumpah. Hop, pegang dulu. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Taruh ya. Tepuk tangan. Belajar dari sulap di mana, Pak Saldi? Dari Romo. Ini yang pinter pasangan suami istri ini, saya enggak pinter. Luar biasa, tepuk tangan tuh mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, gambaran air ini, di mana air putih, katakanlah air putih, dituangkan kemudian menjadi merah. Gambaran-gambaran anggur. Inilah gambaran hidup Anda dan hidup saya. Bagaimana saya bisa memiliki iman seperti Yairus dan perempuan yang kena pendarahan? Bagaimana Anda bisa memiliki iman seperti Yairus atau perempuan yang kena pendarahan? Itu bagaimana Anda setiap hari memasrahkan hati hidup Anda kepada Tuhan. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya minta Anda menulis di kertas yang sudah ada. Minta satu kertas, tolong deh, satu kertas, Romo untuk contoh. Tolong diberikan kepada yang bapak-bapak, ibu-ibu saja, yang adik-adik sebenarnya enggak usah. Karena yang penting adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, dan orang muda-muda, pokoknya 17 tahun ke atas. Ini urusan 17 tahun ke atas. Yang kecil-kecil nonton saja. Jadi bolpennya dikasihkan. Kapan-kapan lagi, kan kemarin anak-anak sudah dengan Romo. Kasihkan, kasihkan yang orang-orang tua. Ini sekarang urusannya dengan, kemarin kan adik-adik kan sudah dengan Romo, Romo sampai kayak anak-anak, sampai Romo William bilang, ih Romonya kayak anak kecil. Sampai saya bilang, anak-anak, gitu ya saya kemarin itu. Aduh kok lebay banget Romonya. Loh ya, saya ngomong di depan anak-anak, mereka kecil-kecil. Makanya saya bilang, anak-anak. Kids bye, kids bye. Aduh capek Romonya lebay. Baik, masing-masing memegang kertas seperti ini. Sekarang saya minta Anda menulis apa yang paling Anda inginkan dalam hidup, Anda harapkan. Jangan malu karena meminta, contoh, Tuhan sembuhkanlah suamiku, misalnya gitu. Tuhan berkatilah usahaku, Tuhan semoga usahaku sukses. Di bawahnya ditulis, misalnya Amir, Yosef, atau namanya Maria, atau apa, terserah. Paham? Paham? Tulis, pegang. Kemudian saya akan mengumpulkan bersama beberapa panitia, kumpulkan kepada kami. Tapi jangan, waktu ngumpulkan, jangan dititipkan orang lain. Gini misalnya, titipkan, enggak. Seperti orang komuni itu loh, terima sendiri. Jangan titip. Karena berkatnya enggak boleh dititip. Mau berkat dapat titipan? Enggak mau kan? Tuhan, berkatilah tokoku. Dititipkan, nanti yang dapat berkat yang dititipi. Amin. Tulis, semua tulis. Dan halo. Halo. Kertasnya mau saya bawa pulang ke Kalimantan. Saya doakan dalam misa. Ayo. Seru toh? Seru toh? Aduh, aduh. Sakit. Tajam. Aduh. Aduh. Aduh. Saya ulangi, ini harus gini nih. Babat. Kena lagi nanti. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya ulangi. Tulis, benar-benar ditulis. Kalau hari ini Anda mendengar bagaimana Yairus punya iman yang luar biasa, Anda mendengar bagaimana perempuan yang kena pendarahan punya iman yang luar biasa, tulis saudara-saudara dengan penuh iman. Apa impian, harapan, keinginan yang paling dalam dari hidupmu dan harus sungguh-sungguh dan jangan malu. Anda berharap toko Anda diberkati selama ini kok sepi dagangannya itu loh. Misalnya gitu, tulis saja. Amin. Kemudian, halo, tunggu dulu. Dilipat seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, begini, kecil begini. Tetapi jangan lupa kasih nama. Tuhan berkatilah tokoku agar sukses atau laku keras, misalnya gitu. Di bawahnya tulis, Chong Hee. Misalnya, Tuhan sembuhkanlah istriku. Bawahnya tulis, Jet Li. Misalnya gitu. Misal, namamu tapi nama Anda. Siap? Siapa yang belum dapat kertas? Oh ada yang belum dapat kertas nih, ada satu kertas nih. Yang anak-anak kasihkan, bapak-bapaknya itu kasihan. Oke. Setelah itu tulis, saya akan berkeliling mengambil kertasnya. Thank you. Saya akan keliling mengumpulkan. Tes, tes. Ayo kumpulkan, jangan diwakilkan, kumpulkan sendiri. Saya hanya memberi contoh, kumpulkan sendiri. Jangan diwakilkan. Tunggu sayang, ini bukan sulap, ini pelajaran. Kumpulkan sendiri, oke. Serius, serius, ini bagus sekali, ini untuk pelajaran untuk kita semua. Dilipat kecil ya, kasih nama jangan lupa. Oke, saya minta Bapak yang mengurus sound system, tolong maju ke depan sini yang baju merah. Pak, Pak, Pak, tolong Pak. Eh, baju hitam. Merah atau hitam terserah deh. Sini maju ke depan, sini. Oke, pegang dulu. Pegang situ, kamu ke situ. Pak, punya Pak Adi gabungkan ke situ. Saya punya kunci, ini kunci untuk masuk kerajaan Allah lah. Enggak, pegang. Bawa ke belakang, Pak, kuncinya. Terus, Pak, Bapak yang baju biru, kacamata, bisa ke sini, Pak. Tolong, Pak. Bapak, ya. Tolong, Pak, saya minta tolong, bener serius ini, Pak. Saya punya peti, Pak. Tolong Bapak pegang, Pak lah. Bapak siapa namanya, Pak? Siapa? Santo. Pak Santo, pertahankan peti ini, jagalah dengan nyawa Bapak ya. Duduk situ aja, Pak. Oke. Baik, sudah digabung, Pak? Sudah digabung? Bapak di sini. Siapa namanya? Freddy. Freddy di sini, kau. Oke. Oke. Di tangan Freddy, kertas-kertasnya banyak ya, sudah lihat. Oke. Baik. Ini kertas-kertas akan saya bawa ke Kalimantan. Saya akan doakan. Amin? Mantap ini. Intensi. Baik, saya minta pemain musik, keyboard, tolong berdiri. You sebutkan. Ini katakanlah ada kiri, ada kanan. Sebutkan. Kiri sampai belakang, kanan sampai belakang. Ini ikut kanan. Baby. Asisten. Baik, kiri, kanan. Ini kiri, kiri. Kanan, cepat-cepat sebut. Kiri atau kanan, sebut aja. Kiri, oke kiri gak sebut. Kanan sebut, berdiri semua. Semua ini berdiri, yang sebelah kanan. Sorry. Terima kasih, gitar. Sebutkan dengan cepat, laki-laki, perempuan. Kau milih perempuan. Aduh kasihan yang laki-laki, duduk yang laki-laki. Laki-laki, baik. Ya, Bapak yang berjalan pakai jas, kesini Pak, sebentar Pak. Pak, Anda gini sebutkan, sebutkan aja sembarang. Pakai kacamata, tidak pakai kacamata. Anda memilih pakai kacamata. Yang tidak pakai kacamata duduk. Semua yang pakai kacamata maju ke depan, yang sebelah kanan. Yang perempuan, perempuan, perempuan, maju ke depan. Cepat, cepat, cepat. Yang pakai kacamata, enggak, kamu enggak. Jangan GR. Ada berapa? Tiga orang aja? Oh, cuma tiga orang ya? Oke. Baik. Perhatikan. Mas yang lorek-lorek berdiri, tapi anda. Enggak, tapi menghadap ke sana. Oke ya. Perhatikan. Bertukar tempat dulu, bertukar tempat. Saya beri nomor kalian. Cepat, bertukar tempat, posisi. Jangan nengok. Jangan diberitahu. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan ya. Mas, sebutkan dua angka. Satu, dua, atau tiga. Sebutkan dua. Enggak, satunya apa? Oke, sebutkan ya, keras. Satu dan tiga gitu. Oke, itu Anda yang memilih ya, bukan saya ya. Oke, satu dan tiga, mundur semua. Mundur ke belakang, selesai. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, balik. Baik, siapa namanya? Amelia. Hah? Amelia. Amelia. Amelia, saya nggak tahu ini pilihan Anda terakhir. Anda terpilih dari sekian banyak. Tepuk tangan tuh dia. Pak Santo, kesini. Anda pegang peti. Kunci kesini. Kunci gembok. Perhatikan baik-baik. Saya tidak terjadi. Ini yang namanya transporter. Oke, buka Pak pelan-pelan. Saya enggak buka. Pelan-pelan. Saya enggak buka. Yang buka Anda. Pelan-pelan. Masukkan pelan-pelan. Saya tidak buka-buka. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Pelan, Pak. Dengan perasaan, Pak. Perasaan, Pak. Perasaan, Pak. Perasaan halus. Buka pelan-pelan. Ya. Buka. Enggak tahu apa yang ada di dalam, ambil. Oke, kertas dan taruh di sini. Saya enggak boleh mangga, nanti saya kira ikut-ikutan. Baca, Pak. Taruh, saya enggak boleh ikut-ikutan. Baca yang keras, Pak. Namanya. Saya enggak tahu. Baca aja yang di dalam. Baca yang keras. Baca yang keras. 1 2 3. Baca, dibaca. Pemulihan keluarga, papi dan mami. Namanya siapa? Amelia. Amelia. Baca sekali lagi, yang keras. Sekalian. Pemulihan keluarga, papi dan mami menerima Kristus dan hidup baru. Luar biasa di dalam peti, saudara-saudara. Selamat Amelia, luar biasa. Oh, jangan ini dimasukkan sini, kan didoain. Sebentar. Pak Santo, terima kasih, luar biasa Anda. Anda belajar dari mana sulapnya, Pak? Jangan dulu Amelia. Silakan Pak Santo ya, terima kasih. Amelia, apakah ini benar punyamu? Iya, benar. Serius, baca sekali lagi. Jangan malu. Ya, pemulihan keluarga untuk papi dan mamiku bisa menerima Kristus dan hidup baru. Punyamu sendiri? Iya. Tepuk tangan saudara-saudara. Terima kasih. Ini ada di dalam peti yang terkunci. Kunci di sana, petinya di sana, dan luar biasa. Kamu belajar sulap di mana? Dari pas. Oke, sekali lagi tepuk tangan saudara-saudara. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, jangan ngomong sulapnya, itu sulap mainan saja. Yang penting bagaimana kita belajar dari Yairus dan perempuan yang kena pendarahan. Amin? Pada saat kita meyakini sesuatu, bahwa itu bisa terjadi. Ingat, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara, perempuan yang kena pendarahan itu dari rumahnya, saya yakin dia dengar berita. Dia tidak kenal Yesus, saudara-saudara, secara pribadi. Dia hanya dengar. Ada seorang guru, seorang nabi, atau apa saja sebutannya. Bangsa Yahudi pada waktu itu, dia hanya mendengar, dia yakin, Tuhan, dia gak nyebut Tuhan, Yahweh, ini aku sakit, aku mau ketemu. Saudara-saudara, bayangkan Ekaristi, sakramen Ekaristi, misa yang Anda alami, bayangkan kalau Anda di rumah sudah ada kerinduan, aku mau menerima Yesus, hari ini aku menerima Yesus. Wow, kenapa dulu orang-orang tua kita sebelum misalkan puasa dulu toh, betul nggak? Masih ingat nggak yang tua-tua? Ini muda semua sih repot nih. Zaman dulu saudara-saudara, terutama sebelum Konsili Vatikan II, sebelum kita Ekaristi, kita harus berpuasa dulu. Amin. Mengosongkan perut kita bukan berarti kita menyiksa diri. Tidak, saudara-saudara. Kita harus berposisi lemah secara fisik. Kenapa, saudara-saudara? Pada saat kita berposisi lemah secara fisik, kita akan berkurang kesombongan kita, ego kita, saudara-saudara. Repot masuk ke gereja perut kenyang, saudara-saudara. Yang pertama itu. Yang kedua, saya tidak menyindir Anda yang mainan handphone. Tidak, saya tidak menyindir Anda. Tetapi saudara-saudara, pada saat Anda melangkahkan kaki, kalau perlu mau berangkat ke gereja, matikan handphone Anda. Amin. Apalagi setelah masuk, saya masih sering lihat dengan di Jakarta itu, aduh Tuhan, di depan gereja, sudah masuk gereja, oh ya, gampang nanti kukirim, berapa Allah bisa diatur harganya. Masuk gereja itu sudah itu. Ini gak nyindir, amin, amin. Gak nyindir Anda, amin. Saya katakan, siapkan batin Anda. Ini. Dan saya mau ngatakan kepada Anda, pertanyaannya, kita ini punya kalender liturgi, apakah Anda membaca kitab suci sebelum misa? Tahu pesan Tuhan apa hari ini, mengerti atau tidak mengerti, baca. Kalender liturgi dilihat. Saudara-saudara yang terkasih. Sehingga pada saat romo, siapapun romonya, khotbahnya bagus atau tidak, buat ngantuk atau tidak ngantuk, enggak masalah. Karena yang berbicara adalah Roh Kudus, saudara-saudara. Amin. Makanya harus buka hatimu. Amin. Buka hati, Tuhan mau masuki. Jangan ragu, jangan ragu. Tuhan mau masuki. Buka hati, buka hatimu. Ada Tuhan mau masuki. Buka hati, Tuhan mau masuki. Hehehehe. Ada setan segera tolaki. Ada iblis segera tolaki. Buka hati, Tuhan mau masuki. Amin. Tuhan mau masuki, buka hatimu, saudara-saudara, seperti Yairus, seperti perempuan yang kena pendarahan, membuka hatinya, dan Tuhan berkarya, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi banyak berkat, saudara-saudara. Pada saat Anda membuka hati untuk Tuhan, Tuhan suamiku sakit Tuhan, suamiku gak pulang Tuhan, aku berkat, mohon berkat untuk suamiku Tuhan. Tuhan tokoku ini bermasalah, utangku numpuk, gali lubang banyak galinya Tuhan. Ini serius saudara-saudara yang terkasih. Tetapi pada saat kita memohon kepada Tuhan, Tuhan meminta kepada Anda, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberikan kepadamu. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah, saudara-saudara. Sedikit pesan sponsor. Ini pesan sponsor loh. Saya pegang ini, saudara-saudara. Nah, cari dahulu kerajaan Allah itu nyatanya apa? Ah, Romo ini UUD, ujung-ujungnya duit. Bukan untuk saya kok. Saya ngomong ini bukan untuk saya. Nah, saudara-saudara, ini ada amplop biru putih. Bagus sekali. Ini tertulis, Tuhan, saya berterima kasih atas, katakan, berkatmu yang luar biasa. Tulis. Kemudian, di belakangnya ada nama, email, data Anda. Tulis. Tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda menulis, Anda dikenal. Amin. Syukur-syukur dikirimi selamat ulang tahun, blablabla, gak tahu. Email. Nah, macam-macam. Nama, nomor handphone akan dikontak oleh tim JSM di sini. Kemudian juga rasa syukur. Tuhan, saya berterima kasih atas berkatmu untuk tokoku yang baru, misalnya gitu. Dan, nanti itu tidak ada kolekte, tapi ada berkat. Saudara-saudara, berkat itu semakin diberikan tidak berkurang. Semakin berlimpah. Tidak ada orang miskin gara-gara dia berbuat baik. Tapi kalau salah prediksi bisnis, banyak. Tapi kalau miskin karena menyumbang, karena kolektor, membantu panti asuhan, tidak. Jadi karya dari anak-anak, orang-orang di JSM ini, anak muda di JSM ini, semakin berkembang dengan bantuan dari Anda di tempat ini. Amin. Just do it, lakukan saja. Amin. Jangan ragu-ragu. Sekian pesan sponsornya, paham? Saya masukkan sini lagi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Anda lihat saya membawa kain apa? Membawa kain apa? Hitam putih. Putih katakanlah, hitamnya enggak usah dihitung. Ya hitam putih betul ya. Ada yang bisa megangkan mic? Tolong mic. Iya sabar. No. Ini maksudnya megangkan ini saya. Enggak bisa dua tangan saya. Ya. Jadi pakai yang beginian. Oke, halo. Nah saudara-saudara yang terkasih, saya berharap iman Anda tidak seperti Kain ini kepada Tuhan. Amin. Katakanlah ini warnanya putih. Warnanya apa? Putih. Saya rogoh begini menjadi? Anda tidak buta warna, luar biasa. Tepuk tangan. Kemudian, saya rubah lagi, merubah menjadi? Kuning. Luar biasa, tepuk tangan. Saya rogoh gini berubah menjadi? Luar biasa. Aduh. Luar biasa, hebat sekali. Saya rubah gini menjadi? Biru. Cuma ada 5, saudara-saudara. Makasih. Iya, yang luar biasa penjahitnya bukan saya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, iman Anda dan iman saya tidak seperti Kain ini. Hidup ini adalah seperti ini. Tolong pegang lagi. Ya. Nah, hidup ini seperti ini, saudara-saudara. Pada saat kita membagikan kasih, berkat, Tuhan banyak akan memberikan berkat-berkat untuk kita. Luar biasa, banyak hal terjadi dalam hidup Anda. Iya, sabar, sudah ada bunganya, jangan khawatir. Ya. Iya, ada berapa bunganya adik-adik? 2. Ada sekarang menjadi? 3. Sekarang menjadi? 4. Tepuk tangan. Menjadi? 5. Habis cuma 4. Terima kasih. Apa sih maksudnya Romo kok keluarkan begitu main-main? Ya ini kemarin salah satu alat yang lupa ditampilkan kemarin di anak-anak. Jadi saya tampilkan sekarang ya. Jadi ini hanya tambahan saja. Nah, bunga yang berwarna-warna ini saudara-saudara. Minta. Ini susah ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih. Bunga yang berwarna-warna ini gambaran Anda dan saya. Tuhan akan melihat keanekaragaman dari diri Anda, bahwa Anda menjadi pribadi yang luar biasa pada saat apa? Pada saat Anda mengarahkan hati, budi, pikiran kepada Tuhan. Seperti Yairus, seperti perempuan yang kena pendarahan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu yang dilakukan orang beriman. Gambarannya. Saudara-saudara yang terkasih, saya sekarang minta Anda duduk dalam keluarga. Suami, istri, dan anak. Silakan. Silakan. Kalau yang masih terpisah, duduk dalam keluarga, suami, istri, anak. Saya akan berdoa untuk Anda, silakan. Suami, istri, anak, misalnya kakak adik, paman, pokoknya dalam satu keluarga, silakan. Tolong, saya akan berdoa untuk Anda. Jadi yang masih terpisah, bergabung. Mertua, menantu, jadi satu, cepat. Saya akan berdoa untuk Anda. Perhatikan baik-baik, saya akan berdoa untuk Anda. Nanti Anda semua akan diutus. Gambarannya seperti ini. Sing. Yeah. Ini, bawa pulang ya. Bisa untuk jualan. Awas. Ah. Ya minta, aduh. Ya, aduh, bagus sekali, aduh. Berkelahi, aduh, penjarahan. Aduh, di mana-mana terjadi penjarahan ya. Baik. Saudara-saudari yang terkasih, sudah dalam keluarga, Romo saya datang sendiri. Kalau Anda datang sendiri, cari yang sama-sama sendiri. Jangan sendirian. Pak Santo, Bapak sendiri Pak, cari teman Pak. Oke, jangan sendiri. Udah ya, pasangan ya. Ingat, istri atau suami sendiri. Jangan istri orang lain. Anak sendiri juga, tapi kalau kakek, nenek, mertua itu satu keluarga berkumpul jadi satu. Adik kamu agak geser dikit, itu papa mama geser dikit, ya geser, gak apa-apa, mertua, geser, nah oke. Baik saudara-saudara, saya akan berdoa untuk Anda. Anda membayangkan, Anda memiliki iman seperti perempuan yang kena pendarahan atau Yairus, amin, itu. Pejamkan mata Anda, kita akan berdoa dan nanti Anda saling mendoakan di dalam keluarga. Seperti kemarin yang saya lakukan di katedral, berdoa. Kita berdoa. Lampu bisa dikurangin enggak? Supaya lebih redup gitu. Lampu bisa dikurangin enggak? Bisa enggak? Tolong-tolong yang bagian lampu. Kalian bisa nyanyi lagunya Ku Tetap Setia yang dari Greece ya. Seperti wanita mengurapimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia. Saya bisa nyanyi. Oke, siap. Seperti wanita mengurapimu. Oke ya. Anda enggak usah nyanyi, yang nyanyi saya. Anda renungkan, bayangkan bahwa Anda yang seperti wanita itu. Oke. Singer dan WM ikut bantu menyanyi saya karena suara saya fals campur serak. Oke, bisa tuh hafal ya? Bisa ya? Oh, kamu bisa. Siapa yang hafal? Oke. Oke. Anda pejamkan mata. Pejamkan mata Anda, boleh saling berpegangan suami istri, anak, silakan. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak yang makasih, pandanglah anak-anakmu ini ya Bapak. Pandanglah anak-anakmu ini ya Bapak. Mereka berada dalam satu keluarga Bapak. Mereka tetap setia di dalam satu keluarga ini, Bapa. Mereka percaya akan kasih Yesus. Seperti Yairus, perempuan yang kena pendarahan, sungguh percaya penuh iman kepada Yesus Tuhan. Pandanglah anak-anakmu ini, ya Bapa. Pandanglah mereka di dalam keluarga dengan segala persoalan, masalah-masalah yang dihadapi anak-anakmu ini, Bapa. Mereka punya masalah-masalah dalam hidup mereka, Tuhan. Kekhawatiran, kecemasan. Pandanglah mereka, Tuhan. Biarlah mereka tetap setia memandang Engkau, Yesus. Pandanglah anak-anakmu ini, ya Bapa. Pandanglah mereka, Bapa. Masing-masing mereka punya problem-problem kehidupan. Masing-masing mereka punya kekhawatiran, kecemasan terhadap sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak tahu, Tuhan. Pandanglah mereka, Tuhan. Biarlah mereka saling menyayangi, Tuhan. Saling menguatkan. Saling memberikan kekuatan, Tuhan. Sampai kapanpun, sampai akhir hidup mereka, Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga ini, ya Bapa. Jamahlah mereka masing-masing. Di tengah kesulitan yang terus mendera hidup mereka, kesulitan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, Tuhan. Biarlah mereka tetap saling berpegang tangan dalam satu keluarga, Tuhan. Saya persilakan suami mendoakan istri dan anak-anaknya, saya persilakan. Silakan Anda berdiri dan mendoakan istri dan anak-anak Anda. Suami adalah imam dalam keluarga. Silakan doakan. Doakanlah istri dan anak-anakmu, saudara-saudaraku, dengan penuh kasih. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul atas namanya, Ia hadir. Seperti wanita. Doakanlah saudaraku. Doakanlah dengan penuh kasih anak dan istrimu. Menangis di bawah kakimu. Bagi istri yang suaminya di rumah, doakanlah suamimu. Doakanlah suamimu. Hidupku, mujizat terjadi dalam keluargamu, saudaraku. Yesus Tuhan baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Silakan para istri berdiri mendoakan suami dan anak-anaknya. Para istri berdiri mendoakan suami dan anak-anaknya. Para istri berdiri mendoakan suami dan anak-anaknya. Ku tetap setia. Doakanlah suamimu tercinta. Menangi banjimu. Biar mujizat terjadi pada suamimu tercinta. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia tu melayanimu. Sampai ku akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Semua berdiri, kita menyanyi lagu ini sama-sama. Sampai akhir, sama-sama. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia. Tuhan berkati Anda. Puji nama Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat Romo Lulus yang telah membawakan membagi berkat di tempat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Mari saat ini kita mau tunduk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau yang telah mengurapi hati kami. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau yang memberkati Romo Lulus, Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi dia, Engkau yang menambah